keringatku mengalir, sederas laju roda becakku mencari muatan penuh harapan mendapat uang untuk makan. Aduhai, panas membakar tubuhku, tapi bagiku tak terasa. Begini mencari sesuap nasi dari pagi sampai malam hari. Aduhai, menggigil dingin tubuhku, tersiram hujan di jalan. Hanya pada Tuhan ku harapkan bahagia hidupkan kau limpahkan. Aduhai, menggigil dingin tubuhku, tersiram hujan di jalan. Hanya pada Tuhan ku harapkan bahagia hidupkan kau limpahkan.